sayang. Selalu tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengingat wajahmu. Duhai kekasih, kau selalu